Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullahu jami'an, termasuk prinsip pokok yang dipegang teguh oleh seorang ahlu sunnati wal jamaah, bahkan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengannya, falaisa min ahli sunnah wa in idda'a annahu min ahli sunnah. Dan begitu pula dikarenakan pentingnya, besarnya faedah dan maslahat prinsip yang diajarkan oleh salafus salih ini, mereka memiliki ihtimam, mereka selalu mencantumkan prinsip pokok dan dasar ini di dalam kitab-kitab akidah mereka yang menjelaskan dan menerangkan prinsip dan keyakinan yang wajib untuk dimiliki dan dimengerti serta diyakini oleh seorang ahlu sunnah, baik itu dalam kitab-kitab yang mukhtasarat fil akidah wa kadzalika minal mutawalat, tidak luput dari mengajarkan dan menekankan satu prinsip yang pokok ini, yang dimana barakallahu fikum kita akan rasakan faedah dan maslahatnya terutama di zaman-zaman sekarang, yaitu prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulati al-umur li wulati umuril muslimin wa in kana fujjaran. Mentaati, mendengar, berbaiat, serta memberikan nasihat, kebaikan kepada ulatul umur, ulatul umulin muslimin, walaupun mereka adalah orang-orang yang fajir sekalipun, zalim. Terlalu banyak ayat, begitu pula ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan dan menekankan prinsip ini, dan terlalu sering kita dengar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Begitu pula para pemimpin-pemimpin di antara kalian. Begitu juga hal ini dijadikan sebagai wasiat khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan besar dan agungnya maslahat yang dicapai ketika prinsip ini dilaksanakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menekankan di antara bentuk takwa Allah Subhanahu wa taala yang terpenting atau di antara yang terpenting adalah was-sam'i wat-tha'ah. Disebutkan secara khusus setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat takwa secara keumuman, padahal as-sam'u wa ta'ah min taqwa Allah azza wa jal li ahammiyati as-sam'i wa ta'ah li wulatil umur. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba Habasyah, orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Namun ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka wajib bagi seorang muslim, bagi setiap muslim bahkan, untuk mendengar, taat, berbaiat, memberikan nasihat kepada mereka. Bahkan hal ini ditekankan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni prinsip mendengar dan taat, walaupun mereka adalah orang-orang yang fasik, zalim, fajir sekalipun, melakukan kezaliman-kezaliman, melakukan penindasan-penindasan. Namun yang wajib bagi seorang muslim terhadap pemerintah-pemerintah mereka adalah bersabar. Bersabar dalam lisan mereka, bersabar dalam jawarih mereka, untuk selalu memberikan nasihat kepada wulatil umuril muslimin. Begitu pula kata Rasulullah SAW ketika mengkhabarkan akan ada para wulatul umur yang betul-betul fasid, yastannuna bighairi sunnati wa la yahtaduna bihadi, mereka sama sekali tidak mengambil sunnah Rasulullah SAW sebagai sunnahnya, sebagai petunjuknya. Bahkan Rasulullah SAW mengkinayahkan atau menjelaskan bahasanya betul-betul mereka fajir, jahat, sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, hati-hati mereka pada hakikatnya adalah hati-hati setan dalam tubuh manusia. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal yang seperti ini, para sahabat bertanya, meminta solusi dari Rasulullah SAW, afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah, tidakkah orang-orang atau pemimpin-pemimpin seperti ini kita perangi mereka dengan pedang-pedang kita wahai Rasulullah, kita berontak, kita lengserkan, kita jatuhkan, kita ganti yang lebih baik. Maka apa kata Rasulullah SAW, apakah seperti orang-orang sekarang, orang-orang yang mendemo-demokan reformasi, orang-orang yang barakallahu fikum memiliki kepentingan-kepentingan pribadi dengan tanpa memperdulikan mudarat dan darah kaum muslimin, orang-orang barakallahu fikum diantara khawarij yang kata Rasulullah SAW hum kilabun nar, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita perangi. Aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian mendapati orang-orang khawarij seperti ini, maka perangi mereka. Dikarenakan mafsadah dan mudaratnya terhadap istima'il muslimin, merusak, menghancurkan persatuan kaum muslimin, dan itu nampak di zaman-zaman sekarang. Betul-betul kita rasakan bimbingan Rasulullah SAW memiliki manfaat dan faedah, terutama di zaman sekarang. Betul-betul orang khawarij, mereka adalah salah satu sebab terbesar di antaranya pecahnya, di antaranya rusaknya persatuan kaum muslimin. Mereka menggunakan, menunggangi kepentingan-kepentingan yang ada untuk menghancurkan persatuan, untuk memunculkan barakallahu fikum kerusuhan, kericuhan. Namun apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, menasihatkan atau mengarahkan sebagaimana yang diarahkan atau dinasihatkan atau dibimbingkan oleh orang-orang juhal haula'il khawarij? La abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasma'u wa ati'u." Tetap kalian mendengar, tetap kalian taat, tetap kalian berbaiat. Bahkan Rasulullah SAW menekankan sedolim-dolimnya mereka sekalipun, selama mereka muslim, wajib untuk taat. Wa in darabu bahrak wa akhadu malak, walaupun sekalipun mereka memukul punggung-punggung kalian dan merampas harta-harta kalian, berbuat dolim dari fisik maupun harta. Maka prinsip ini betul-betul dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika muncul di masa-masa mereka pemimpin-pemimpin yang dolim. Tidak ada satupun dari mereka yang memberontak. Tidak ada satupun mereka yang barakallahu fikum mengkritik pemerintah di hadapan umum. Mengatakan fulan, fulan dan alan begitu. La fi majlis khas wa la fi majlis am. Ketika mereka memiliki nasihat, mereka menasihati secara diam-diam. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kanat lahu nasiha lidhi sultan, fala yubdiha alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat, kritik, saran, masukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan pemerintah, maka jangan difelorkan di hadapan umum. Jangan diceritakan di hadapan rakyat. Jangan dibahas di majelis-majelis umum yang sama sekali mereka tidak memiliki urusan sama sekali. Bukan mereka ulama, bukan pula mereka barakallahu fikum orang-orang yang memiliki urusan dalam masalah ini. Jangan. Karena menceritakan hal-hal tersebut lil awam, bukan kepada ulama atau bukan kepada wulatul umur yang mereka betul-betul yu'alijul umur, mafsadahnya a'bam wa a'bam, akan merusak lebih besar dan besar. Dan inilah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mempelajari, orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang berprinsip dengan prinsip ahlu sunnati wal jamaah, di antaranya adalah as-sam'u wa ta'ah. Bahkan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan prinsip ini, fa huwa laisa min ahli sunnah, maka dia bukan ahlu sunnah. Wa ini da'anau min ahli sunnah, walaupun dia mengaku ahlu sunnah, walaupun dia mengajarkan Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun dia mengajarkan Salatatul Usul, Kitab Tauhid, Kasus Syubhat, kitab-kitab ahlu sunnah, namun ketika dia tidak memiliki prinsip ini, fahuwa mubtadi, khariji. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Nabiina ya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Wa min babil munasaha, ya ikhwah li salafiyin khassah, dalam rangka menjaga prinsip ini, yang pertama hendaknya mereka bersemangat untuk berdakwah ilallah ya azza wajal, menyebarkan, memberikan artikel, memberikan nasihat kepada awamun nas, baik secara lisan mereka atau segenap media-media yang mereka miliki, untuk menjelaskan kepada umat pentingnya prinsip ini di zaman sekarang. Betapa banyak, tanpa kita barakallahu fikum menghitung-hitungnya, terlalu banyak kerusakan yang disebabkan karena hilangnya prinsip ini di qulubil muslimin. Begitu juga nasihat khasah, yang pada kekatnya ini adalah yang dinasihatkan pula oleh ulama una, terutama yang sering ditekankan oleh Al-Alamatul Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam banyak muhadaratnya, pelajarannya, durus-durusnya, untuk kita tidak sering-sering dengan tatabbu'ul akhbar, sering melihat media sosial ini, sosial itu, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dirinya, tidak ada faedahnya bagi dirinya. Wa idhafatan ala dzalik al akhbar fil qanawat al fadha'iyah kulluha mabniyatun ala gharad, mabniyatun ala ifsad, wa aktsaruha kadhibah, wa aktsaruha ja'at min al fussaq. Wa qad arsyadana Allah subhanahu wa ta'ala fi khabar al fussaq, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa hal hunaka akhbar min al-qanawat al-fadha'iyah nasiqu biha abadan. Wa aidan la fa'idah min tatabu'ina li'annana lasna min al-ulama wala min mulatil umur alladhina yu'alijul umur wal 'alaina an nad'a ulata umurina bis-shalah wattaqwa. Dan jangan barakallahu fikum tidak jadikan kebiasaan-kebiasaan jelek ini, yakni tadabbul akhbar, sebagai kebiasaan kita. Karena pada hakikatnya barakallahu fikum kita bukan ulama. Kita bukan orang yang barakallahu fikum membaca hal-hal seperti itu lirat. Untuk membantah, dan bantahan yang dimaksud di sini adalah bantahan ilmiah, bukan bantahan yang semata-mata melalui hawa nafsu. Bantahan yang mutasaddirun min mubtadi talabil ilm, orang-orang yang baru belajar, ataupun bahkan orang-orang yang tidak punya taksisul ilm, tidak memiliki dasar ilmu. La yasluk maslaka talabal ilm, maka yajib alaih, maka wajib bagi orang-orang yang seperti ini untuk menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Min talabil ilm wasama irsyadatil ulama, dan apabila dia menginginkan barakallahu fikum mengerti hakikatul amr, maka hendaknya dia mendengar langsung dari ulama ahlul ilm, bukan dirinya sendiri yang terjun ke dalam fitnah. Inilah yang dinasihatkan oleh para ulama nauna dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Semoga yang dinasihatkan dan disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa aqimish shalah.